Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai tidak dilibatkannya dunia usaha sebagai bagian dari stakeholder dalam proses pembuatan sebuah peraturan daerah diakibatkan oleh adanya perspektif lama birokrasi pemerintahan yang membuat aparat pemerintah merasa berkuasa serta ingin dilayani dan bukan melayani, sehingga tidaklah mengherankan jika muncul berbagai perda bermasalah yang kontraproduktif dengan upaya untuk memperbaiki iklim investasi. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak menggambarkan pemerintah daerah sebenarnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa harus membebani dunia usaha dengan berbagai pungutan seperti yang banyak terjadi pada perda-perda bermasalah. Seperti apa contohnya, Pak Her? Contoh kan sekarang untuk apa Pemda mencari dana untuk menggelembungkan APBD-nya gitu ya. Untuk apa APBD besar? Kan di atas kertas APBD yang besar itu untuk memberikan jasa lagi pada kembali ke masyarakat. Padahal kalau investor, pengusaha, dan sebagainya diberi iklim yang kondusif, tidak ditambah-tambahin pajaknya dan segala macam, dia senang di situ, masyarakat banyak datang ke tempat itu, uang nominal yang bergulir di masyarakat itu akan memberikan efek yang lebih langsung dibandingkan dengan kalau dia harus berputar masuk negara melalui APBD dan dikeluarkan lagi melalui APBD lagi gitu. Ini yang nggak dipikirin kepala-kepala daerah yang mantan preman pasar itu. Jadi pemahaman aparat di daerah soal pentingnya investasi memang harus diperbaiki ya, Pak Her? Iya, nggak punya perspektif. Kenapa sih Cina maju? Orang nggak lihat ya. Kenapa Thailand maju gitu? Karena yang dilakukan seperti itu, yang mungut digantung di alun-alun kan gitu. Jadi orang seneng, kalau orang seneng berusaha, dia tanamkan duitnya di situ. Gitu. Sekarang saya nih misalnya pengusaha, ya kebetulan memang saya juga pengusaha kan gitu. Nah, saya tanam investasi di satu daerah. Tiba-tiba dipalakin kayak gitu, berdasarkan perda gini-gini ada distribusi, saya pindah ke daerah lain. Tahu-tahu di daerah lain bikin perda juga seperti itu. Pindah lagi. Di mana-mana gak nyaman, pindah lah. Saya ke Thailand atau ke Cina aja enak. Di sana malah dilayani, bukan dipalak. Dibebasin dari semua pajak sampai periode tertentu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.